صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Ikhwah Rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah dicurahkan kepada kita, sehingga dengan taufik dari Allah Ta'ala kita bisa menjalankan satu amal besar pada hari ini, yaitu duduk untuk talabul ilmi, di mana talabul ilmi merupakan satu perkara yang sangat penting bagi seorang muslim, karena kejayaan dan kebaikan keadaan kaum muslimin itu terkait dengan dua perkara, yaitu al-ilmu nafi' wal amal shalih. Saya ulangi bahwa kejayaan kaum muslimin, kebaikan keadaan kaum muslimin itu ditentukan atau terkait dengan dua perkara, yaitu ilmu nafi' dan al-amal shalih. Di kesempatan siang yang baik ini, kita akan coba untuk membaca salah satu dari kaidah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Salim Baylan dalam risalah beliau Al-Isbah, yaitu di kaidah yang ke-9, ya, di mana beliau membawakan kaidah bahwa kejayaan dan kebaikan keadaan kaum muslimin tergantung dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang sah. Hal ini didasarkan dengan firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat ke-33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda dan dinul haq untuk dimenangkan agama Rasul itu atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, maka dari ayat ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah Ta'ala bahwa kebaikan dan keberuntungan umat ini terkait dengan dua perkara, sehingga kalau salah satu dari dua perkara ini hilang atau tidak didapatkan pada umat ini, maka umat ini tidak akan mendapatkan kebaikan dan juga tidak akan mendapatkan keberuntungan. Yang pertama adalah al-ilmu nafi', yang kedua adalah al-amalu shalih. Nah, sebab dengan dua perkara inilah Allah Ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Al-huda yaitu al-ilmu nabi. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq adalah al-amalus salih. Dua perkara ini terkait satu dengan yang lainnya. Dua perkara ini harus berjalan bersama-sama. Sebab ilmu tidaklah bermanfaat tanpa amalan. Demikian pula amalan tidak akan bermanfaat tanpa didasari dengan ilmu. Maka para ulama menerangkan bahwa fal ilmu biduni amalin ma naf'al yahu. Ilmu tetapi tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat sebagaimana orang-orang Yahudi. Mereka memiliki Taurat. Mereka paham tentang isi Taurat. Akan tetapi mereka tidak mengamalkan Taurat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka dengan himar, keledai. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, matalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamatalil himari yahmilu asfar. Permisalan orang-orang yang membawa Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya, yaitu seperti himar yang membawa kitab-kitab. Ya. Disuruh ngangkut kitab. Di punggungnya ada kitab-kitab. Tapi himar tidak paham. Himar tidak bisa mengamalkan. Bisa matalul qawmin ladhina kazzabu bi ayatillah. Sangat jelek permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bahkan Allah Ta'ala menamakan mereka sebagai kaum yang dimurkai, maghdub 'alaihim. Karena mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ala basirah. Bermaksiat kepada Allah dalam keadaan ngerti. Sehingga Allah murka kepada mereka. Mereka telah memiliki ilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan. Maka ikhwah rahimakumullah, siapapun yang memiliki sifat seperti ini, maka dia berhak untuk mendapatkan ancaman sebagaimana yang telah diancamkan kepada orang-orang Yahudi tadi. Siapapun yang sudah mengerti, yang sudah paham, tetapi tidak mau mengamalkan, maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apakah itu dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan umat ini? Maka saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada ikhwah semuanya, bahwa kita duduk belajar tidak sekedar menambah wacana. Ya, tidak sekedar menambah wawasan, tidak. Tetapi ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ya. Maka kita harus waspada. Ya. Harus hati-hati Jangan sampai Al-Quran yang kita pelajari justru menuntut kita nanti di yaumul kiamat. Sebab dikatakan Al-Quranu hujjatun lak au alaika. Al-Quran itu bisa membela kamu di hadapan Allah, tetapi bisa juga menuntut kamu di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita ingin Al-Quran membela kita di hadapan Allah, pelajari, amalkan. Tetapi kalau kita sekedar mempelajari saja, tanpa mau mengamalkan, maka Al-Quran akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari hadapan Allah nanti pada yaumul qiyamah sampai ditanya tentang lima hal. An umri fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Dalam perkara maksiat atau perkara ketaatan? Umur. Wa an syababi fi ma abla, tentang masa muda. Ini nikmat besar masa muda. Puncak semangat, puncak kekuatan ada pada masa muda. Dihabiskan untuk apa? Untuk santai-santai, untuk maksiat, atau untuk ketaatan. Sehingga ada keutamaannya. Salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan nanti yaumul kiamah adalah syab, nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda dihabiskan untuk apa? Yang ketiga dan keempat, wa an mali, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana dia dapatkan harta itu? Dari usaha yang halal atau usaha yang haram? Kemudian kemana dia infakkan harta itu? Ya, apakah harta itu dihabiskan dalam ketaatan atau untuk perkara-perkara yang diharamkan? Yang kelima, an ilmihi, tentang ilmunya. Ma anila fi ma alima, apa yang sudah diamalkan dari apa yang sudah dia ketahui. Nah, sehingga ya, kita harus khawatir. Sebagaimana salah seorang sahabat jadi ya, juga khawatir. Ya, saya takut ketika nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya, ya Uwaimir, maza amila fima alimta, apa yang sudah kamu amalkan dari apa yang sudah kamu ketahui. Sahabat yang jadi khawatir tentang permasalahan ilmu. Nah, ini yang pertama. Demikian pula al-amal biduni ilm, beramal tanpa ilmu, ini juga tidak dibenarkan. Sebab seseorang yang beramal tanpa ilmu berarti dia beramal mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Perlu diketahui bahwa yang namanya ilmu itu apa yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Maka ketika seseorang tidak mengikuti ilmu, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu lak, kalau mereka tidak mau menjawab seruanmu wahai Muhammad SAW, fa innama yattabi'una ahwa'ahum, berarti mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Atau kalau tidak dia mengikuti kebiasaan taklid kepada nenek moyangnya, taklid kepada adat istiadat. Maka seperti ini tidak bermanfaat, amalan seperti ini. Ya, meskipun dia capek, meskipun dia telah tumpahkan tenaga, pikiran dan harta, tetapi kalau ilmu yang dia kerjakan, amal yang dia kerjakan tidak dibangun di atas ilmu yang benar, maka itu merupakan kesesatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang ini dengan apa? Adz-dhalul. Orang-orang yang sesat. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan di akhir surat Al-Fatihah. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Islam, apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini. Jadi di akhir surat Al-Fatihah ada tiga golongan. Golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat itu orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, yang kedua adalah golongan yang dimurkai, yaitu orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, beramal dengan perasaan, berdasarkan pikirannya sendiri dan seterusnya. Nah, maka kalau kita lihat keadaan orang-orang yang menyimpang tidak akan lepas dari dua ini. Berilmu tapi tidak mau beramal, atau beramal tanpa ilmu. Nah, sehingga sekali lagi kebaikan dan kejayaan kaum muslimin dibangun di atas dua perkara tadi. Ilmu nafi wal amalus shalih. Nah, sehingga ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ya. Maka amalan yang wajib mewajibkan pula sarana yang mengantarkan kepadanya. Nah, jadi amalan yang wajib berarti apa? Mewajibkan pula untuk kita mempelajari amalan itu. Ya. Dan kedudukan menuntut ilmu itu sesuatu yang sangat tinggi, luar biasa. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, ya, menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah beliau Miftah Dari Sa'adah menyebutkan sekian banyak sisi keutamaan ulama dan keutamaan menuntut ilmu. Nah, salah satu ayat yang menunjukkan kedudukan menuntut ilmu, yang menunjukkan tentang betapa pentingnya menuntut ilmu, yaitu di surat At-Taubah ayat ke-122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidaklah kaum mukminin semuanya pergi berjihad, bertempur di medan jihad. Akan tetapi hendaknya ada sekelompok orang dari masing-masing kelompok kaum muslimin yang tafaqquh fid din. Lihat, perintah jihad, keutamaan jihad, kita sudah paham. Akan tetapi Allah mengingatkan bahwa tidak boleh semuanya berangkat untuk jihad, bertempur di medan perang. Akan tetapi hendaknya ada beberapa di antara kaum muslimin dari masing-masing kelompok itu apa? Duduk tafaqquh fid din, mempelajari agama ini agar mereka bisa memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali, dan mudah-mudahan kaumnya mendapatkan peringatan. Nah, diterangkan oleh para ulama bahwa ada dua perkara yang harus dijaga dan dilindungi oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah kaum muslimin. Jangan sampai diserang. Jangan sampai diserbu oleh musuh-musuh kaum muslimin. Maka di sini dibutuhkan pasukan perang. Jihad secara fisik. Ya, menjaga perbatasan dan seterusnya. Perkara kedua adalah menjaga kemurnian agama Islam itu sendiri. Ini dibutuhkan para ulama. Ya, bukan pasukan tempur, tapi para ulama. Terlebih al-ikhwah, pada hari ini musuh-musuh Islam itu menyerang tidak secara fisik kepada kaum muslimin. Akan tetapi mereka sangat-sangat luar biasa menggempur kaum muslimin, menyerang agama Islam dengan syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Sehingga diharapkan oleh mereka kaum muslimin tidak lagi mengenali Islam yang asli. Islam yang original. Taunya Islam imitasi aja. Sehingga ketika kaum muslimin tidak lagi berpegang dengan Islam yang benar, disitulah mereka akan bisa dikalahkan. Selama kaum muslimin masih berpegang dengan Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kaum muslimin tidak akan pernah terkalah. Maka mereka berusaha bagaimana menyimpangkan kaum muslimin dari agamanya yang benar. Dilontarkan syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan, dimunculkan kesesatan-kesesatan atas nama Islam. Nah, ini yang bisa ngadepi adalah para ulama dengan ilmu. Ya, maka seorang ulama, seorang alim yang duduk mengajarkan Islam yang benar kepada kaum muslimin, itu lebih daripada seorang panglima perang yang mengomando pasukan di medan jihad. Jangan dianggap, oh ini anti jihad ini, cuman duduk baca kitab, ngaji-ngaji aja. Masing-masing ada tugasnya. Ada yang tempur membela wilayah kaum muslimin ketika diserang oleh musuh. Ini ada yang bertugas menjaga kemurnian agama Islam. Ya, berapa banyak kaum muslimin bingung ketika muncul tulisan di koran misalnya, syubhat dari Islam liberal. Ini kalau kita nggak punya ilmu, selesai, kalah kita. Ya, sesat kita. Ya, dibutuhkan ulama. Maka kita duduk menuntut ilmu ini, jihad juga. Abu Darda atau Abu Dzar radhiyallahu ta'ala menyatakan, man ra'a annal hudwata wa rawaha ilal ilmi laisa fi sabilillah faqad naqasa aqlu. Barang siapa berpendapat bahwa orang berpagi-pagi bersore-sore menuntut ilmu tidak dikatakan jihad, itu otaknya berkurang. Tidak genap. Gila berarti orang. Ya kan? Masa menuntut ilmu dikatakan apa namanya? Tidak jihad. Keliru. Maka sebagaimana menuntut ilmu, sebagaimana jihad itu juga butuh kesungguhan, butuh kekuatan, butuh ini, maka menuntut ilmu juga demikian. Capek juga kan? Capek. Banyak gangguan juga. Ya, sebagaimana orang mau berangkat jihad itu gangguannya banyak. Diingatkan tentang anak istrinya, nanti kalau ditinggal jihad bagaimana? Nanti kalau mati piye? Nanti yang ngasih makan siapa? Sama. Kita mau berangkat daurah 7 hari itu diingatkan. Nanti anak istrimu makan apa? Nanti kalau sakit yang ngurusi siapa? Hah? Nanti kalau sumurnya macet, pompanya rusak, siapa yang benahi? Kamu daurah. Diingatkan seperti itu. Kadang apa kamu punya duit? Nanti makannya kamu di sana bagaimana? Wah, di situ di banyak gangguan. Ya. Maka ini harus sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana juga ketika jihad secara fisik ketemu musuh itu kadang-kadang ya berat. Ada khawatir dan sebagainya. Maka ketika sampai di tempat daurah, kadang-kadang ada gangguan juga banyak. Ya kan? Ngantuk. Disibukkan dengan HP-nya. Ya kan? Nah, kalau taklim HP-nya dimatikan. Tapi itu ganggu itu nanti. Ya, lagi seru-serunya pembahasan SMS. Hilang sudah konsentrasi. Para ulama zaman dahulu tidak seperti itu dalam belajar. Mereka ketika belajar, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burungnya. Sehingga takut kalau bergerak ini burungnya terbang. Nah itu. Zaman dulu para ulama belajar itu seperti itu. Sehingga ya jadi ulama. Nah kita ini kan belajarnya tolah-toleh, sibuk main HP, sibuk SMS-an ya. Nah, jadi seperti ini kedudukan menuntut ilmu itu sama dengan jihad, bahkan lebih. Ya. Diterangkan lihat, jihad awal disyariatkan itu di Mekah dengan jihad bil Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadilah orang-orang itu dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Nah, jihad dengan ilmu. Ini lebih umum objeknya. Siapapun bisa. Orang kafir, orang musyrikin, munafikun, ahlul bid'ah, pelaku maksiat. Bisa dijihadi dengan ilmu, dengan Al-Quran. Tapi kalau jihad fisik, ya tidak bisa semuanya. Toh. Nah, juga anggota pasukan jihad dengan ilmu ini orang-orang khusus. Tidak sembarangan. Ya. Kalau jihad umum itu asal kuat, berani, bisa menggunakan senjata, berangkat. Itu ini enggak. Kuat, berani, bodoh, minggir. Enggak dipakai. Ya. Nah, maka sedemikian tinggi kedudukan thalabul ilmi al-ikhwah. Maka kita harus sungguh-sungguh. Harus manfaatkan betul kesempatan yang Allah berikan. Kita syukuri nikmat-nikmat yang sedemikian banyak ini untuk kita dengan cara apa? Kita bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Insyaallah. Ya. Terlebih ini berapa? 7 hari satu kitab tauhid selesai. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Maka jangan buang-buang kesempatan. Waktunya istirahat, supaya nanti ketika pas taklim itu ya fresh. Jangan waktunya istirahat, jalan-jalan. Begitu nanti masuk taklim, ngantuk. Itu memang cara syaitan kok. Cara syaitan untuk menghalang kita dari ilmu. Nah, ya atau malam ngobrolnya sampai malam asyik ini ketemu temennya. Besoknya taklim buat telek. Ini harus hati-hati. Ya. Kemudian dibawakan di sini hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau menyatakan, "Matalu ma ba'atsani Allahu minal huda wal ilmi kama talil ghaitil katsiri asaba ardhan." Permisalan, apa yang aku diutus oleh Allah dengannya dari al-huda wal ilm, dari petunjuk dan ilmu, jadi permisalan ilmu, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah itu seperti al-ghaib, hujan yang bermanfaat yang banyak, hujan deras yang menimpa ke bumi. Ghaib ini tidak sekedar hujan ya. Hujan yang baik, hujan yang barokah. Ya. Jadi permisalannya seperti hujan yang baik, yang deras, yang menimpa ke tanah. Nah, cuman tanah itu ada macam-macam, kata Rasulullah. Jenisnya itu ada bermacam-macam. Fakana minha ya nakiyatun qabalatil ma fa'ambatatil kalla wal usba katir. Ada tanah yang baik, tanah yang subur, begitu kena hujan ini tadi, maka menumbuhkan tanaman dan rumput-rumput untuk penggembalaan yang sangat banyak. Ada juga tanah jenis ajadib. Tanah ajadib. Ini bisa menampung air, tetapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Masih bermanfaat ya kan, nampung air. Sehingga orang kalau mau meminumkan ternak, bisa ke situ. Kita misalnya mau menyirami tanaman, ladang, bisa ngambil air dari situ. Ya, yang sebutan fasyaribu wasaqau wa zara'u. Orang bisa minum, bisa meminumkan ternak, bisa apa namanya? Menyirami ladangnya dari air tersebut. Yang terakhir, tanah ketiga yaitu Qi'an. Tanah Qi'an. La tamsikum ma wa la tambutul kalla. Tidak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ini tanah yang paling jelek. Ya. Nah. Jadi jenis tanah ini kena hujan itu tidak menumbuhkan tanaman, juga enggak bisa menahan airnya. Maka itulah permisalan orang-orang yang telah sampai kepadanya ilmu dan petunjuk yang aku diutus oleh Allah dengannya. Golongan pertama adalah tadi apa? Tanah yang baik. Itu seperti orang yang dia hafal dan paham. Orang yang hafal dan paham dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan kedua yang menyimpan air tadi, menampung air, ini adalah orang yang hafal tetapi tidak paham, masih bermanfaat. Yang ketiga ini adalah orang yang man lam yarfa bidzalika ra'san, orang yang tidak mengangkat kepalanya sedikit pun, artinya orang yang tidak peduli sama sekali dengan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dia tidak mau menerima petunjuk yang aku diutus oleh Allah dengannya. Jadi orang-orang yang cuek, tidak mau mempelajari agama ini. Ini tanah apa tadi? Qi'ah, tanah yang paling jelek. Ya. Nah, diajak untuk belajar memahami agama ini tidak mau. Maka orang seperti ini tidak ada kebaikan padanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Nah, al-fiqhu fiddin, untuk bisa memahami agama itu ya harus dengan belajar, tidak dengan semedi. tidak menunggu wangsit, tidak kemudian Qurannya dibakar, dimasukkan air terus diminum, kemudian satu paham tafsir 30 juz. Tidak. Harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ya. Maka kata Syaikh Fauzan, orang yang tidak paham agama, orang yang tidak mau mempelajari ini, itu berarti tidak ada kebaikan padanya. Nah, mudah-mudahan duduknya kita ini alamah bahwa kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dari duduk di sini mempelajari kitab tauhid itu sebagai alamat bahwa Allah menghendaki kita mendapatkan kebaikan. Nah. Ya. Kemudian disebutkan riwayat dari Ziyad Ibnu Labid. Dia berkata bahwa Rasulullah menyebutkan sesuatu. Menyebutkan sesuatu, kemudian Rasulullah kan wadza'a inda awani dhahabil ilmi. Perkara itu terjadi ketika ilmu itu hilang. Ketika ilmu itu hilang dari kalian. Maka kata Ziyad, ya Rasulullah, wa kaifa yadhhabu al-ilmu wa nahnu naqra'u al-Qur'ana wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahu. Ya Rasulullah, bagaimana bisa hilang ilmu tersebut? Kita membacakan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, kemudian anak-anak kita membacakan Al-Qur'an kepada anak-anak mereka. Terus ini sampai hari kiamat. Dari generasi ke generasi mereka membacakan Al-Qur'an. Yang seperti ini, masa ilmu bisa hilang ya Rasulullah? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Maka kata Rasulullah, "Taqulat ya ummu Ziyad. Inna kuntu la'uraka min afqahi rajul bi Madinah." Sungguh saya sudah menduga bahwa engkau adalah orang yang paling faqih dari penduduk Madinah. Sudah sini, siang. Rasulullah mengatakan itu terjadi ketika ilmu itu sudah hilang. Maka belum berpikir, bagaimana ilmu bisa hilang ya Rasulullah? Wong kita membacakan Al-Quran kepada anak-anak kita. Anak-anak kita membacakan kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka membacakan lagi kepada anak-anak mereka. Sampai hari kiamat, bagaimana ilmu bisa hilang? Dipuji oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini juga termasuk salah satu metode mengajar. Ya, memberikan pujian kepada ini. Enggak jengkel dengan pertanyaan muridnya. Lu kok bisa Rasulullah? Kamu cerewet. Gimana? Enggak gitu. Kalau emang usulannya bagus, pertanyaannya bermutu, dipuji sama Rasul. Dan banyak kejadian. Ya. Nah. Kemudian Rasul terangkan. Awalaisa hadzal yahudu wan nasara yaqra'unal tawrata wal injil. Bukankah engkau tahu bagaimana Yahudi dan Nasara mereka membaca Taurat dan Injil? Hah? Tapi kok terjadi penyimpangan pada mereka? Sebabnya apa? La ya'maluna bi syai'in mimma bihima. Tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada pada Taurat dan Injil itu. Inilah. Hilangnya ilmu itu ketika kapan? Tidak diamalkan. Ya. Maka sekali lagi ikhwah, kita belajar mempelajari Alkitab was Sunnah, mempelajari manhajus salaf, bukan untuk memperbanyak wawasan, tetapi untuk kita amalkan. Tidak ada faedah ngaji-ngaji tapi prakteknya tidak ada itu. Ya kan? Malah bisa menjadi makdub alaihim nanti. Loh, kalau begitu kita tidak usah taklim aja usah. Daripada nanti kita banyak ilmunya enggak, belum bisa ngamalkan kan cilaka kita ini. Loh, jangan. Ya, pernah ditanyakan juga ke Syaikh Fauzan yang seperti ini. Gimana ya Syekh kalau kita berhenti dulu taklim, biar kita bisa ngamalkan ilmu yang kemarin-kemarin kita pelajari. Banyak kok ilmu yang belum kita amalkan, Syekh. Kita khawatir kena bangku balai ini. Maka dikatakan itu termasuk salah satu jebakan syaitan. Dinasihatkan, yo kamu ngaji terus saja belum bisa beramal, kok malah mau pensiun dari ngajinya. Ya lebih gak bisa beramal lagi kamu ini. Ya kan dalam taklim kan dinasihati, diberi motivasi, ya kan? Sehingga imannya naik, kemudian bisa mengamalkan apa yang belum bisa diamalkan kemarin. Nah kalau kemudian, waduh ini saya takut ini, saya berhenti taklimnya. Semakin tidak akan bisa untuk mengamalkan ilmu. Maka hati-hati. Nah, ini penting, yang seperti ini ilmu. Ya, jadi syaitan itu luar biasa, jebakan-jebakannya luar biasa. Maka kita harus semangat untuk belajar, bersungguh-sungguh menumpahkan apa yang kita punya untuk memahami agama ini, kemudian mengamalkan. Karena kunci daripada kebaikan keadaan kita, keberuntungan kita, ada pada ilmu dan amal. Baik, alaikum warahmatullah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus istiqamah dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini. Subhanaka wa bihamdika, syadallah ila ladzi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.